di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunnya? Besok. Di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدة Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu Pekanbaru ini ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali di pagi yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini di masjid yang merupakan salah satu tempat yang paling dicintai Allah dan di majlis yang mudah-mudahan juga diridai, diberikan rahmat, diberikan ketenangan dan dikelilingi para malaikat, dan semoga di akhir majlis Allah katakan kepada kita, berdirilah, bangkitlah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Masyarul kiram, alhamdulillah kita bisa kembali menyambung silatul ilmi di antara kita, mudah-mudahan menjadi persahabatan yang berkekalan sampai ke akhirat. Amin. Karena Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang bersahabat dekat semasa di dunia, di akhirat akan saling menyemusuhi kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh itu mudah-mudahan ini termasuk ta'awun alal birri wa taqwa. Amin. Ma'asyar kiram, salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bergembira melihat umatnya selalu belajar dan menuntut ilmu, bahkan disetarakannya dengan jihad fi sabilillah. Pada pagi ini kita kembali duduk bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah ini. Masih dalam babu ma abanallahu li khalqihi min fardhihi ala rasuli ittiba'a ma auhi auha ilaihi. Bab apa yang Allah terangkan kepada makhluknya, yaitu kewajiban atau dia wajibkan kepada rasulnya mengikuti wahyu yang diwahyukannya. Kemudian wa ma syahidalahu bihi min tibai ma umira bih, dan Allah menyaksikan sendiri atau memberikan kesaksian bahwa nabi itu mengikut apa yang diperintahkan kepadanya. Wa min hudahu, dan bahwa nabi alaihi salatu wassalam berada di atas petunjuknya. Wa annahu hadin liman ittaba'ah, dan nabi itu memberi petunjuk bagi orang yang mengikutinya. Jadi nabi hanya bisa menjadi petunjuk bagi orang yang mengikutinya. Kalau tidak mengikuti berarti tidak dapat hidayah dari nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada alinea yang ke-288. Ketika Imam Asy-Syafi'i menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ay yudhilluk wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yadhurrunaka min syai' وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Surah An-Nisa 113. Kalau bukan karena karunia Allah kepadamu dan rahmatnya, lahammat ta'ifatun minhum ay yudhilluk, segolongan dari mereka ingin menyesatkanmu. Subhanallah. Jadi nabi pun tidak luput dari syubhat yang disampaikan oleh ahli-ahli syubhat, apalagi kita. Nabi sendiri ingin mereka sesatkan, nabi sendiri ingin mereka palingkan. Oleh sebab itu makanya banyak tawaran-tawaran kepada nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya daripada kita ribut Muhammad, kita saling pengertian saja. Iya Pak ya, jangan usik-usik Tuhan kami, kami tak mengusik Tuhanmu. Ini kan win-win solution ini. Nabi bisa bebas beribadah dan orang Quraisy bisa pula dengan syiriknya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalau gitu berhenti dia berdakwah. Sebab dakwanya selama syirik masih ada, maka dia tak boleh berhenti mengingatkannya. Selama penyimpangan dalam beragama masih ada, nabi berkewajiban untuk merubahnya. Tentu saja dengan dakwah. Jadi enggak, apa yang dikatakan bahwasanya saling pengertian, saling mendiamkan, yang salah biarkan salah, yang benar teruskan, diuang diongkuang, diawak dilolun. Itu enggak ada. Nabi tidak dibolehkan mengatakan melakukan itu. Dibujuk dengan kekuasaan, jangan-jangan kamu ingin menguasai kami. Nah, sekarang ayo kami angkat jadi raja di rajanya, yang di pertuan agungnya. Kalau kamu menjadi orang kaya, kami kumpulkan seluruh kekayaan, kami jadikan kamu orang terkaya. Kalau nak beristri cantik, kami buat kompetisi Miss Arabik, yaitu pertandingan ratu kecantikan Arab. Nanti kamu pemenangnya, kamu jadikan istri. Dibujuk semuanya. Jadi mereka ingin menyesatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tetapi Allah turunkan kepadanya karunia dan rahmat sehingga wama yudhilluna illa anfusahum. Sebenarnya dengan itu mereka hanya menyesatkan diri mereka sendiri. Dengan subuat-subuat itu mereka menyesatkan diri sendiri, bukan menyesatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena nabi diberikan karunia dan rahmat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral kiram. Nah, kalau seandainya kita mengikut nabi, selamatlah daripada itu. Tapi kalau kita tak ikut nabi, sedikit syubhat saja sudah cukup buat kita berpaling. Lah itu kaum muslimin dan muslim memang al-qulubu dha'ifah. Hati kita itu lemah. Wal fitanu jallaba, fitnah-fitnah itu sangat keras tarikannya. Oleh sebab itu nabi menghalangi kita untuk dekat-dekat dengan syubhat dan fitnah. Sebab apa? Hati ini lemah. Ya, maka jangan dekat-dekat. Jangan dengar-dengar. Apa sebab? Karena hati itu lemah. Hati itu lemah. Kecuali antum yang sudah punya, dah hafal hujahnya, dah hafal pula trik-trik fitnahnya dalam rangka untuk memperbaiki, mungkin. Tapi kalau untuk yang tidak tahu dalil, tak tahu hujah, dan tidak bisa membedakan mana antara syubhat dengan dalil, mana dalih, mana dalil, ya sebab tidak sedikit dalilnya sahih, istidlalnya tidak sahih. Cara pengambilan dalilnya tidak pas. Ya, banyak contohnya. Ya, ketika seseorang ingin mengucapkan selamat Natal, ya, dalilnya wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya, yaitu keselamatan bagiku di hari aku dilahirkan, hari aku diwafatkan, dan hari aku dibangkitkan. Nah, ini untuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, dipahami kan salamun, ucapan selamat katanya, padahal bukan ucapan selamat. Di sinilah ini ayat sahih pun tak? Ya, ada yang bilang ayat tak sahih, auzubillah. Ayat mutawatir semuanya, tapi cara pengambilan dalilnya tak betul. Apa sebab? Sebab tak pernah satu pun ulama mulai dari Nabi SAW menjadikan ayat ini untuk mengucapkan selamat, selamat Natal. Dah ada ulama satu pun sejak Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, imam-imam yang empat, dan imam-imam yang banyak puluhan ribu itu, tak ada yang menjadikan dalil ini untuk membolehkan selamat Natal. Berarti dalil sahih, pengambilan dalil sahih juga. Nah, jadi pengambilan dalilnya tidak tepat. Tidak, tidak tepat. Dan ini banyak. Nah, siapa yang tidak bisa mengetahui cara pengambilan dalil, dia kalau dengar itu betul juga. Baca terjemahan kan, selamat kepadaku pada hari aku dilahirkan, berarti ucapan selamat kelahiran Isa, Isa Al-Masih alaihissalam. Kemudian di hari aku wafat, berarti selamat. Ada ucapan selamat wafat? Ya, kalau diartikan seperti yang dia pahami seperti itu, berarti ada ucapan selamat selamat meninggal. Maka banyak papan bunga sekarang. Ya, apa namanya, ucapan selamat berduka? Oh, turut berduka cita ya, bukan selamat berduka cita. Taib, saya yang salah mungkin. Ya, ya. Ya, kalau bunga-bunga kan cuma hari-hari bahagia kan? Iya kan? Makanya papan bunga itu, ya, ucapan selamat, seolah-olah selamat ber, selamat ber duka cita. Ya, kalau saya mengusulkan, daripada kirim papan bunga, kirim harganya. Serius ini? Iya, kirim harganya. Berapa satu papan? 400 ya? Yang kecil yang besar? Nah, dia sama Pak Edi hanya 2,5 sama ya. Anggap 2,5 kali 20 dah berapa duit? 5 juta ya? Lumayan. 5 juta, masya Allah. Buat kenduri bisa. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau ada yang nanti nak kirim bunga, jangan kirim bunganya, kirim harganya. Ya, karena ada yang besar pula kadang kan, ada yang besar 3 kali apa, 3 yang biasa. Berarti kan 750 tu Pak. Kali 10. 7,5 juta. Kali 20. 15 juta. Kali 30. Payung hitung 21,5 juta dan seterusnya. Ada yang mengirim? Nah, jadi selamat berduka cita. Tidak ada dalil atau tidak ada ulama yang menjadikan itu dalil. Berarti pengambilan dalilnya tidak mencontoh ulama. Jelas kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian juga dari dalil itu nanti akan lahir lagi ucapan selamat hari hari lahir. Happy, happy birthday, masya Allah. Hafal juga bapak, masya Allah. Untuk tua ini, masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lahir lagi nanti hari ulang tahun per nikahan, hari dan sebagainya, hari-hari lagi. Allah musta'an. Jadi pengambilan dalilnya tidak sah. Ini yang disebut dengan syubhat itu. Ini yang disebut dengan syubhat karena sahih dalilnya, tapi pengambilan dalilnya tidak sahih. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah turunkan kepadamu hai Muhammad al-kitab, Al-Qur'anul Karim. Wal hikmah, dan hikmah. Bila Al-Qur'an dan al-hikmah, al-kitab wal hikmah, al-hikmah digandingkan dengan al-kitab dan Al-Qur'an, sudah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i beberapa waktu yang lalu bahwasanya yang dimaksud adalah al-sunnah an-nabawiyah. As-sunnah an-nabawiyah berarti sunnah diturunkan oleh Allah tabaraka taala. Bezanya adalah as-sunnah itu maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan Al-Qur'an makna dan lafaznya langsung dari Allah tabaraka taala. Oleh sebab itu, Al-Qur'an tak bisa ditiru sebab dia adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Sebab itu tak bisa ditiru oleh makhluk. Sedangkan as-sunnah perkataan Nabi, sehingga bisa ditiru oleh makhluk. Oleh sebab itu tidak ada kumpulan ayat-ayat palsu. Yang ada adalah kumpulan hadis-hadis palsu. Kalau hadis bisa dipalsukan orang, tapi ayat tidak bisa. Karena ini mukjizat yang berkekalan sampai akhir umur dunia. Ya, tak ada yang bisa memalsukan ayat Al-Qur'anul Karim. Tidak ada. Orang akan tahu langsung. Ya, orang akan tahu langsung, tidak perlu penelitian ilmiah untuk itu. Orang sudah paham ini ayat palsu, tak akan menipu sama sekali. Tinggal apa kan? Cek aja, Pak. Ada orang bilang baca dengan seni yang masya Allah, suara yang menggugah dan indah. Terus antum tanya ayat berapa? Oh enggak, ini ayat nah, ayat sahih tapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Seperti klaim orang Syiah yang katakan Al-Qur'an yang adanya seperti seperempatnya, 3/4 masih tersimpan rapi. Ini luar biasa, ini berarti selama ini umat sesat semua. Ya makanya antum sesat katanya. Maka siapa yang bilang Syiah tidak sesat berarti dia sesat. Jelas? Karena orang Syiah selain Syiah di matanya sesat. Berarti kalau antum bilang dia benar, antum sesat. Mana yang mau? Bilang dia sesat atau bilang kita sesat? Ini ada pilihan. Kalau kita bilang dia benar, dia keyakinannya kita salah. Jelas? Berarti kalau kita akui kebenarannya, berarti kita akui kesalahan kita. Atau mereka yang salah, kita yang benar. Mana Pak? Tidak boleh mengklaim kebenaran, Pak. Justifikasi namanya. Ya, kalau antum tidak berani, berarti antum tidak punya keyakinan. Gitu aja orang ragu. Orang ragu tidak bisa jadi patokan. Ya, karena orang Syiah berkeyakinan kita ini sesat. Tentu, kalau kita akui dia benar, berarti kita sesat. Kalau kita akui kita yang benar, berarti mereka sesat. Pilih yang mana? Oh enggak, saya jalan tengah sajalah. Jalan tengah hancur lah itu nanti. Ya, median jalan itu bukan untuk berjalan. Itu batas jalan. Masyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi orang yang tak bisa memutuskan, orang ragu. Orang ragu tak akan beriman. Orang tak beriman tak akan mendapat hidayah dari Al-Quran dan Sunnah. Kita harus katakan bahwa yang benar ini dan yang salah yang bertentangan dengannya. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kecuali hal-hal yang sifatnya ijtihad. Ijtihad. Tapi kalau sudah dalil, bukan dalil, jelas. Salat wajib mana? Wajib. Ragu. Hah? Baik, salat yang wajib berapa waktu? 5. Kalau ada yang bilang 6? Salah. Antum sembarangan. Mengklaim orang salah. Ya memang salah. Dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma'nya para ulama. Jelas ya? Nah, sama dengan tadi, mengucapkan Natal, benar atau salah? Bisa benar, bisa salah, gitu ya? Nah, pasti salah, pasti salah. Dari mana antum tahu? Ya, Al-Quran dan hadis Nabi. Dari ijma'nya para ulama, bahwa tidak ada ucapan selamat kepada yang sesat jalan. Nah, Allah musta'an. Karena selamat kepada kesyirikan sama dengan berbuat syirik. Selamat pada kekufuran sama dengan kufuran. Selamat kepada kemunafikan sama dengan munafik. Ya, selamat mencuri, Pak. Mau tak? Hah? Ada orang mencuri, lalu dia berhasil tulis di koran, selamat dan sukses. Ya, kepada para penjambret malam tadi. Ada yang mengucapkan gitu? Enggak kan? Enggak. Andainya Bapak ucapkan, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Terjadi perampokan misalnya di jalan ini, jalan apa nih? Jalan lintas Subrantas ini. Terus terbukti selamat mereka. Besok di koran Bapak keluarkan selamat merampok. Kira-kira apa tanggapan orang? Dijemput, Pak. Jangan-jangan itu oni otaknya. Betul kan? Dijemput. Betul enggak? Boleh enggak mengucap selamat? Ya enggaklah. Mana yang lebih berat? Merampok atau berbuat syirik? Syirik lebih berat. Maka itu dijemput malaikat nanti mengucapkan. Mengucapkan selamat syirik. Selamatkah? Kafir sama munafik. Jelas, ha? Mengucapkan selamat mencuri saja tidak boleh, apalagi mengucapkan selamat menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Pakai juga kias tu, Pak. Nah, baik. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarkan kepadamu, hai Muhammad, sesuatu yang sebelumnya kamu tidak tahu. Seperti dalam ayat kemarin, ma kunta tadri mal kitab wal iman. Kamu sebelum turun wahyu ini tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu Al-Iman. Ini juga menjadi dalil bahwa Nabi bukan dia sendiri yang buat Al-Quranul Karim. Karena Allah sendiri yang nabikan. Sebelumnya kamu tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Jelas? Apalagi nyontek. Allah musta'an. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Dan karunia Allah kepadamu amat besar. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, berkata imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, فَأَبَانَ اللَّهُ أَنْ قَدْ فَرَضَ عَلَى نَبِيِّهِ اتِّبَاءَ أَمْرِهِ. Allah menjelaskan bahwa dia telah mewajibkan kepada nabinya mengikuti perintahnya. Mengikuti perintahnya. Nah, di dalam ayat-ayat sebelum tadi, kemudian wasyahidalahu bil balagh anhu. Kemudian Allah menjadi saksi bahwa Nabi telah menyampaikan. Wasyahidalahu binafsihi. Kan di ayat sebelumnya, ثُمَ جَعَلْنَاكَ عَلَى الشَّرِعَةِ مِنْ أَمْرِ فَاتَّبِعْهَا. Ikutilah. Jangan ikut hawa nafsu, keinginan orang yang tidak berilmu. Kemudian, Nabi sudah menyampaikan. وَشَهِدَ بِهِ لِنَفْسِهِ. Kemudian, Allah telah menjadi saksi bahwa Allah, bahwa Nabi SAW telah menyampaikan wahyu itu. Wa nahnu nashhadu afwan wa shahida lahu bihi nafsihi, dan Nabi sendiri juga sudah menjadi saksi bahwa telah menyampaikan. Wa nahnu nashhadu lahu bihi, dan kita pun orang-orang yang beriman wajib pula menjadi saksi bahwa Nabi telah sampaikan. Buktinya ini Al-Qur'an lengkap sampai ke kita. Sah? Kemudian sunnah-sunnahnya sampai pula kepada kita dengan izin Allah, di mana Allah ciptakan para ulama yang rabbaniyin, yang umana, yang sangat amanah, di mana mereka meninggalkan dunianya untuk menjaga sunnah Nabi ini alaihi salatu wassalam. Sampai diriwayatkan Imam Al-Bukhari tidak bisa membedakan duit. Ya, Imam Al-Bukhari saking konsentrasi dan fokusnya pada as-sunnah sampai tak bisa membedakan dinar dengan dirham. Beda sekali dengan kita. Saya sendiri ketika kemarin kena COVID-19 dites oleh dokter, ditanya Abu Hekel, tahu tak berubah penciuman Ustaz? Alhamdulillah tak berubah, sampai duit 100 ribu dengan 50 ribu masih tahu saya baunya semua. Ya, kita memang sudah terbiasa dengan uang kaum muslimin. ya, duit 50 dan 100 masih bisa saya bedakan baunya gitu. Artinya tak hilang penciumannya. Jadi apa istilahnya OTG itu tanpa gejala. Jadi Allah musta'an. Tapi Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak mengenal mana dinar mana dirham. Kalau sempat hidup di zaman ini, mungkin kita tuduh Imam Bukhari ini imam yang tidak punya wawasan, imam yang ketinggalan dan sebagainya. Karena bagi kita ilmu itu apa yang ada di bentangan dunia ini. Tapi dia tahu dengan membela sunnah Nabi SAW menjaga keaslian agama ini. Wallahu musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas beliau dengan sebaik-baik balasan dan seindah-indah anugerah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dan kita menyaksikan pula itu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, taqarruban ilallahi bil imani bihi. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tidak ada keraguan. Beriman pada Nabi tanpa ragu. Tanpa ragu. Maka orang yang beriman, kaum muslimin dan muslimat, apapun perintah baginya menenteramkan, apapun larangan baginya menyelamatkan. Maka tidak banyak cerita. Makanya sahabat itu menang karena diperintah Nabi ngangguk. Kalau kita ngangguk juga tapi hati menggeleng gitu. Buktinya apa? Kita lebih banyak mencari alasan. Lebih banyak mencari alasan. Karena memang kita yang hebat di masa kita, yang paling pandai berdebat. Ya kan? Yang paling pandai mendebat itu yang paling hebat. Kalau pandai mengamalkan, berarti tidak ahli dalam mendalami ilmu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika bicara misalnya tentang syariat-syariat Nabi, sunnah-sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan orang, iya, kalau kita katakan misalnya istiqamah dengan salat sunat rawatib misalnya, lalu kalau ada yang tidak memperhatikan, antum kenapa tinggalkan salat rawatib? Hadis itu dipahami secara utuh. Nah, kan itu cuma sunat. Kan saya tidak tinggalkan sholat wajib. Marah dia di kita ingatkan. Sah? Ada yang marah? Marah dia. Ketika kita ingatkan, akhi, ini kain antum ini menyapu lantai. Musim hujan ini kasihan. Susah nyuci celana nanti kan. Dia bilang, antum tidak paham hadis. Nanti yang jarang baca hadis lebih paham daripada kita yang sering baca hadisnya. Itu yang banyaknya. Ya. Awak lamu belajar hadis, tidak paham hadis. Katanya tidak lengkap pemahaman antum terhadap hadis. Saya sekali 5 tahun baca satu hadis, langsung lengkap bacaan hadisnya. Lucu juga kadang-kadang. Jadi mereka yang mengatakan itu sunnah Nabi, tidak utuh memahami hadis Nabi. Makanya pahami hadis itu secara utuh, kata jangan setengah-setengah. Awal rasanya lah bahas semua hadis tentang masalah itu. Tidak juga utuh, baru-baru yang mau meninggalkan itu utuh pemahamannya. Yang mau mengerjakan itu tidak utuh. Kan aneh itu. Padahal semuanya perintah meninggikan, larangan menurunkan. Tiba-tiba ketika kita amalkan perintah Nabi, kita tinggalkan larangannya, antum tak utuh pemahamannya. Jelas? Ya. Diajak ngaji. Ngaji itu sekali-sekali. Antum tidak dengar Nabi juga kadang-kadang ngaji, tidak selalu katanya. Iya, betul juga ya. Tapi maksudnya dia sekali-sekali, sekali sebulan aja. Nabi itu orang belajar dengannya tiap waktu, tiap waktu. Walaupun yang maksudnya beliau tak ngaji seperti kita hari ini. Dilihatnya Nabi alaihissalatu wassalam. Karena Nabi itu semuanya contoh. Berarti setiap saat belajarnya. Walaupun kajian seperti ini tidak terus. Kalau kita, tidak mungkinlah antum tengok Ustaz Dasman selalu. Karena tidak semua pekerjaannya bisa jadi teladan. Makanya perlu pelajaran kajian yang seperti ini. Ya, tapi kan kita sekali sepekan juga. Tidak banyak. Hanya sekali sepekan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah saksikan, Nabi saksikan pula, dan kita menjadi saksi pula sebagai iman kita kepadanya. Dan kita yakin dan percaya tanpa ragu. Bila dia sampaikan berita, kita yakini. Jangan terlalu didalami. Karena ujung-ujungnya mengingkari. Karena Nabi bicara dengan bahasa Arab yang fasih. Baru dikatakan seseorang itu fasih bila ucapannya langsung dipahami dengan kata-kata yang sedikit. Bukankah balaghah bang ini waktu kita belajar darun dulu? Khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan itu sedikit bahas katanya tapi tunjukannya jelas. Nah, Nabi adalah orang yang paling fasih, yang paling tinggi balaghahnya. Lalu perkataan Nabi beritanya tidak bisa dipahami langsung, berarti ada masalah dengan hati kita. Ada syubhat yang menyaring berita yang sahih itu. Tadi saya kata, kemarin kita contohkan bahwa air bersih tapi kerannya tidak bersih, keluarnya air kotor. Makanya kerannya harus dibersihkan. Kalau perlu diganti kerannya. Sebab apa? Keran-keran yang dah lama itu bekaran. Apalagi tidak stainless. Apalagi produk-produk lokal. Ibarat baterai GS, Garuda Sakti. Garuda Sakti. Madeen GS. Jadi GS Japan dengan GS Garuda Sakti memang berbeda. Memang GS murah, meriah. Ya, antum beli baterai GS Garuda Sakti, mungkin 100.000, 75.000 dapat. Cuman 15 hari suak lagi. Iya kan? Tapi kalau untuk beli GS asli Jepang, berapa harganya, Pak? Saya tidak tahu, serius. Anggaplah 750.000, tapi tahan 2 tahun. Mana yang mau yang murah, tapi tahannya 15 hari, dengan mahal, tapi lebih tahan berkali-kali. Tapi mahal, Pak, payah duitnya. Ya, itu memang ya. Memang perlu nabung untuk belinya. Jadi nabung kesabaran, nabung jihad dalam menuntut ilmu, dan sabar dalam mendakwahkannya. Memang mahal. Sunnah itu memang mahal. Ya, mahal. Sebab dia seperti kata Imam Ibnul Jauzi, mutiara. Kalau yang selain itu batu kerikil. Di mana tepi jalan boleh dapat. Ya, ibaratnya kalau kita negeri kita ini gorengan. Antum cari gorengan mudah kan? Cari mutiara? Sulit kan? Sulit nyarinya, sulit duitnya. Tapi kalau gorengan? Kalau bapak datang ke saya, Ustaz boleh minjam duit beli goreng? Saya kasih itu. Nggak usah pinjam, Pak. Bawa aja lah. Berapa perlu? 20 ribu, 50 ribu? Saya kasih itu. Tapi kalau bapak datang, Ustaz, saya nak beli mutiara, Ustaz. Pas saya nak nikah, si keempat misalnya kan? Kalau mutiara, Pak, jangankan untuk minjam ke bapak, saya aja belum. Belum punya. Betul kan? Bahaya. Karena mau mutiara itu mahal. Makanya jangan dibuang-buang ya. Sunnah itu mahal. Makanya pegang erat-erat. Walaupun banyak yang akan mengambil dengan syubhat dari kita. Pegang erat-erat. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau gorengan mana-mana dapat, Pak. Keluar sebentar. Tidak usah jauh-jauh lah. Mungkin di warung kita sebelah ini ada. Kan? Kesini ada, kesana ada. Kalau goreng. Apalagi kering. Apalagi pasir dan kerikil. Keluar masjid langsung tuh berpasir, langsung kerikil. Ambillah sebanyak-banyaknya. Insyaallah. Asal jangan digali aja di depan tuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini takbir yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi. Orang yang mencari sunnah itu ibarat mencari mutiara. Mutiara di mana, Do? Hah? Di dasar laut. Nyelamnya harus kadang-kadang harus pakai alat. Sampai sesak nafas gitu. Saya tidak mau cari yang di laut, Ustaz. Cari yang di etalase saja. Juga bukan ada di tepi-tepi jalan. Nanti harus ke toko-toko yang apa istilahnya? Yang elit ya, bonafit ya, yang bisa. Dan itu pun tidak sembarang juga. Ya kan harus nanya sana sini dulu. Di mana bisa beli mutiara? Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita taqarruban ilallah dengan beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa tawassulan ilaihi bi tasdiqi kalimatih. Dan bertawassul kepada Allah dengan membenarkan kalimat-kalimatnya. Jadi tawassul ini tawassul yang masyru', yaitu bertawassul dengan beriman kepada kalimat-kalimat yang Allah turunkan. Boleh? Karena tawassul yang masyru' itu terbagi tiga. Satu, tawassul dengan amal soleh kita. Iman amal soleh apa tidak? amal saleh. Yang kedua, bertawassul kepada Allah dengan asma dan sifatnya. Dengan asma dan sifatnya. Yang ketiga, bertawassul dengan doa orang-orang yang saleh, yang masih hidup. Bukan berdoa kepada orang saleh. Berdoa kepada orang saleh dengan keyakinan dia mengabulkan, syirik. Ya, berdoa melalui orang saleh yang sudah mati, itu adalah bid'ah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Bisa-bisa ujung-ujungnya syirik juga nanti. Misalnya kita datang kuburan wali, ya Syekh, tolong sampaikan ke Allah. Kan? Dia sendiri minta doa kita, awak berdoa pula ke dia. Allah musta'an. Karena tidak sedikit kuburan dikeramatkan. Sebenarnya enggak keramat, tapi dikeramatkan. Apa sebab? Malam-malam nampak api situ katanya. Kadang setan main itu. Allah musta'an. Nampak cahaya. Ya apa saja, orang yang tak berilmu gampang tertipu. Ah, malam-malam terdengar orang bicara ngaji di situ katanya. Ya setan tuh ada juga pandai ngaji kan? Setan ada pandai ngaji? Enggak. Ada. Makanya kalau setan yang pandai ngaji di ruqyah, tak sama-sama kita dia ngaji. Ikut dia ngaji sama kita. Dan pandai ngaji pedolanya. Allah musta'an. Setan wacun kan? Jin wacun maksudnya. Masyaallah kiram ini rahmati Allah SWT. Jadi susah keluarnya itu. Karena dia sama-sama pandai ngaji. Makanya kena subuhat dia. Kena subuhat. Masyaallah kiram ini rahmati Allah SWT. Berkata Imam Syafi'i, akhbarana Abdul Aziz, berkata atau memberitahukan kepada kami Abdul Aziz Ad-Darwardi, Abdul Aziz Muhammad Ad-Darwardi Al-Madani, seorang ulama hadis dan fikih, an Amr ibn Abi Amr Maula Al-Muttalib, dari Amr ibn Abi Amr Maula Al-Muttalib Al-Madani, juga thiqah, an Al-Muttalib ibn Hantab, dari Al-Muttalib ibn Hantab, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma taraktu shay'an mimma amarakum Allah bihi illa waqad amartukum bihi, tidak aku tinggalkan satu pun apa yang Allah perintahkan kepadamu kecuali aku sudah perintahkan itu kepadamu. Berarti tidak ada satu pun yang diperintahkan Allah kecuali sang Nabi sudah sampaikan. Nah, apapun yang Allah perintahkan kepada kita, perintah Allah kepada kita apa? Apa misi kita di dunia ini? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, apapun perintah Allah untuk melaksanakan misi itu, Nabi sudah sampaikan semuanya. Makanya menambah sama dengan mengurangi nilai. Memodifikasi agama sama dengan merusak agama. Kan sudah sebutkan semalam. Orang beli motor baru, stangnya lurus begini, lalu antum naikkan begini. Begayut kita membawanya. Iya kan? Tambah mahal, tambah murah. Serius ini kan? Apa punya duit enggak beli NMAX sekarang? Nanti habis itu bawa ke bengkel. Saya stangnya mau gini, maklum saya udah tua nih Pak ya, begini aja lah, begayut kan. Tambah mahal, tambah murah. Tambah mahal. Biaya tambah mahal. Biayanya tambah mahal, dijual murah. Mungkin enggak laku, bayar nyarinya. Hanya yang punya selera-selera menyimpang seperti itu juga yang akan beli. Serius, bayar. Biayanya mahal memang. Berapa banyak amalan dengan biaya mahal tapi nilainya enggak ada. Sah? Tuan-tuan misalnya harus pergi ke Kalimantan. Ya, untuk pergi menjumpai kuburan. Kuburan ini jumpai. Iya, karena ada yang klaim lututnya dicium Nabi alaihi salatu wasalam. Aneh, saya ada di Madinah waktu itu. Enggak ada berita. Enggak ada pula keramik yang rusak. Subhanallah. Nabi keluar di kuburannya bergoyang bumi di musim haji pula, orang sebanyak itu, tak ada berita. Harusnya jadi trending topic itu kan. Tapi subhanallah banyak yang percaya. Jangan-jangan ini bukan baru, ada juga begini. ya, supaya lututnya dicium juga. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, tidak ada yang mengetahui. Orang Madinah tidak tahu. Tiba-tiba sampai di negeri kita banyak yang percaya. Banyak percaya itu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, banyak biaya untuk melakukannya, tapi sia. Kenapa? Karena tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu apa yang Allah inginkan dari kita, diperintahkannya jalannya ke Nabi alaihi salatu wasallam. Ada dalam hadis Nabi, ada dalam amalan Nabi, ada dalam perintah Nabi, laksanakan. Kalau tidak, stop dulu. Minimal antum stop dulu. Ini meragukan. Apa sebab? Di hadis Nabi tak ada. Di ijma' sahabat tak ada. Apalagi dalam Al-Quran. Oh, ada ayatnya tadi yang dibacakan tadi. Ayatnya mutawatir. Al-Quranul Karim. Kita tahu, tanya lagi. Ayat ini begini enggak dipahami oleh Nabi alaihissalatu wassalam? Kita cari hadis tentang tafsir ayat itu. Kan ada. Nabi menafsirkan ayat ada kan? Ada Nabi menafsirkan Al-Quran? Ya Ustaz. Ada Nabi menafsirkan Al-Quran? Ya Nabi lah ini tafsirnya. Bapak bilang enggak ada. Ya. Ini harus masuk usuluddin nampaknya ke kuliah dengan kami. Usul tafsir, dasar-dasar tafsir, satu itu tafsir Quran bil Quran. Yang kedua tafsir Quran bis sunnah. Jadi Nabi itu adalah mufassir, penafsir Al-Quran. Masa Nabi Adam sekena ayat Bapak ini macam-macam aja. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ketika turun ayat wallazina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, orang yang bisa memberikan apa yang bisa mereka kerjakan dalam agama ini berikan, kemudian hati mereka gentar takut berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Aisyah, kenal Aisyah? Siti Aisyah, Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha, Siddiqah binti Siddiq. Dia bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, yang seperti itu, orang yang takut bertemu dengan Allah ini orang yang berzina kah? Orang yang mencuri kah? Orang yang dan sebagainya bikin dosa?" Nabi katakan, "La ya binti Siddiq, bukan itu yang dimaksud. Tapi mereka adalah allazina yusalluna wa yasumuna wa yunfiquna mimma atahumullah." Tapi yang dimaksud itu adalah orang yang salat, orang yang puasa, orang yang bayar zakat, berinfak dan seterusnya. Ini yang dimaksud. Ini tafsir apa enggak? Tafsir. Jadi ternyata kalau tuan-tuan dan puan-puan beramal, mesti ada rasa takut itu. Ada rasa takut seperti yang disebutkan ayat. Inilah orang-orang yang menang itu. Tapi kalau sudah impak 1000 tapi konferensi pers setelah itu. Ya 1000 rupiah konferensi pers kemana-mana. Kalau bukan karena saya Masjid Zaid bin Sabit tidak jadi. Pokoknya saya impak setiap hari. Berapa impak-impaknya? 1000 rupiah. Ya konferensi pers kemana-mana. Kaum muslimin dan muslimat. Orang yang berinfak seluruh hartanya saja seperti Abu Bakar takut tidak diterima amalnya. Masa kita berimpak 1000 rupiah sibuk konferensi pers kemana? Mana? Nas'alullah assalamatu al-afiyah. Ya, kalau bukan sana yang ngajar, jahil orang itu semua. Saya yang paling hebat. Auzubillah. Na'uzubillah. Ini adalah gurur dan ujub. Ya Pak ya? Jadi Nabi yang nafsirkan. Jadi Nabi ada tafsir tak? Alhamdulillah. Dan lulus satu semester. Ya 37 lagi Pak. Ya 7 semester lagi. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi alaihissalam yang menegaskan kepada kita, tidak ada satupun yang Allah perintahkan kepadamu kecuali aku sudah sampaikan. Nah, perintah itu ada berapa macam dalam usul fikih? Ayo, nah, ini baca usul fikih. Perintah itu ada yang wajib, ya kan? Al aslu bil amri lil wujub. Ada perintah itu yang bersifat sunnah, dan ada perintah itu sifatnya mubah. Ini dari segi hukum, Pak. Ada yang perintah yang haram? Ada perintah yang hukumnya haram? Diperintahkan Allah tapi hukumnya haram? Nah, nanti masuk larangan nanti. Larangan itu lagi dua. Ya, ada haram, ada makruh. Haram artinya memang dilarang, dosa. Makruh dibenci. Bapak pilih yang mana? Tidak ada yang pilih. Makanya setiap yang dilarang, orang yang akil, yang cerdas, dia tinggalkan. Sekalipun hanya makruh. Dilarang. Apa yang makruh misalnya? Makanya kok makruh? Serius ini? Baik. Berarti makan bawang makruh juga. Nah, Bapak makan juga nampak. Baik. Kalau antum bisa tinggalkan, ya jelas. Nah, tinggalkan segala yang apa namanya yang dilarang itu. Dilarang makan bawang. Yang dilarang adalah ke masjid setelah makan itu, Pak. Berarti makan jengkol? Ke masjid setelah makan itu. Iya. Bisa haram malah. Tapi kalau tidak ke masjid, boleh. Dan boleh dicabut pantuannya. Iya, karena suka masalahnya. Jadi makruh ya apabila menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita dan bagi keluarga. Makanya setelah makan itu harus gosok gigi. Ya jangan pakai apa aja. Pakai daun buluh aja enggak bisa. Daun bambu harus pakai odol dan sebagainya atau siwak. Kemudian kalau ke belakang rajin nyiram. Iya rajin nyiram. Ini enggak disiram pula. Allah musta'an. Sehingga dia yang makan orang yang azab. Iya dia yang senang makan awak yang azab itu. Awak dah lama tak makan dia makan. Tiba-tiba di toilet dia yang bikin masalah. Nah. Jadi kalau rajin makan itu rajin nyiram ya. Ya khususnya di toilet masjid. Iya di toilet mana pun toilet umum lah. Kalau toilet antum tak siram tu dosa antum tu. Nah, kalau tahan. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin makanya makruh tu banyak tu pekerjaan tambahannya. Nah. Jadi segala yang Allah perintahkan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara sharih maupun secara talmih. Jelas tekstual maupun secara kontekstual. Wala taraktu syai'an mimma nahakum Allah anhu illa wa qad nahaitukum anhu. Dan tidak satu pun yang aku larang yang Allah larang kamu melakukannya kecuali aku sudah larang pula. Ini kesaksian Nabi terhadap dirinya bahwa beliau telah menyampaikan. Beliau telah menyampaikan semua perintah Allah dan semua larangan Allah. Tinggal lagi kita mengimaninya, mengikutinya. Karena Nabi sendiri tadi di awal bab disuruh mentaati apa yang Allah perintahkan, disuruh mengikuti apa yang Allah wahyukan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembicaraan tentang masalah hadis ini akan dibahas lagi oleh Imam Syafi'i di alinea 306 atau 307 nanti. Kemudian beliau berkata, qala Syafi'i wa ma 'alamana Allah mimma sabaqa fi ilmihi wa hatmi qada'ihi allazi la yurad min fadlihi 'alaihi wa ni'mati annahu mana'ahu min ayyihim bihi ay yudillu wa 'alamahu annahum la yadhurrunahu min syai'. Berkata Imam Syafi'i, Allah, apa yang Allah sampaikan, beritahukan kepada kita berdasarkan ilmunya yang azali, yang telah dahulu dan sudah keputusan final dari Allah Tabaraka Ta'ala yang tak bisa ditolak, sudah takdir Allah, yang Allah yang menentukan, yang tak bisa ditolak lagi, bahwasanya min fadlihi alaihi wa ni'matihi, dan merupakan nikmat dan karunia Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, annahu mana'ahum mi ayyahum bihi ayyudillu. Allah halangi Nabi dari keinginan orang-orang kafir, orang musyrikin, munafikin ingin menyesatkannya. Allah yang halangi orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin yang ingin menyesatkan Nabi itu dihalangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan lindungi. Wa a'lamahu annahum la yadurrunahum min syai'. Dan Allah beritahukan kepada Nabi bahwasanya mereka takkan dapat mendatangkan sedikit pun mudarat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau demikian, maka ini jaminan bahwa apapun yang sahih dari Nabi itulah yang disuruh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada kesesatan di dalamnya. Tidak ada kesesatan di di dalamnya. Berarti kalau tidak ada kesesatan di alamnya, berarti yang disampaikan Nabi itu jelas. Jelas. Makanya kalau antum nak tahu tafsir perkataan Nabi, cari tafsirnya dalam perkataan Nabi, dalam perbuatan Nabi, dan dalam takrirnya Nabi. Jangan cari di luar itu, karena di luar itu bisa saja bertentangan dengan apa yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Karena orang banyak yang nak mencari alasan itu banyak, yang nak mencari jalan lain itu banyak. Banyak ya. Ada yang kepentingan kita kan gak sedikit. Ada kepentingan mempertahankan apa yang ada dalam tradisi nenek moyang. Makanya dikerjakan dulu, baru itu dicarikan dalihnya. Kadang metode dulu Islam ini asalnya dalil dulu baru dikerjakan. Tahu hukumnya. Sekarang enggak, sudah terlanjur dikerjakan, dicarikan dalihnya. Kadang enggak ada dalilnya, terpaksa dicarikan dalihnya. Misalnya jelas hari raya tapi bukan hari raya. Iya kan? Ini kan enggak yayur tapi yayuk. Gimana tuntut? Bingung kita. Dia sendiri bingung mengatakannya. Ustaz, ini bukan hari raya. Tapi judulnya tadi hari raya puasa onam. Gitu ya. Iya. Tapi bukan hari. Gimana cara bahasa apa itu? Memang kita di zaman mudik tak boleh pulang kampung. Boleh. Memang bingung gitu jadi. Makanya mohon maaf, para aparat pun bingung juga nerapkannya. Ya dijaga setengah jam, 23 jam setengah dibiarkan. Ya kenapa? Semuanya bilang, "Pak, saya balik kampung, Pak, bukan mudik." Kan itu pos larangan mudik. Larangan mudik kan? Jadi masing-masing berhujah ke Pak Polisi, Pak apa namanya, ke Perhubungan dan LJR, "Pak, saya tidak mudik, Pak. Saya ke hilir." Karena dia menuju Rokan Hilir. "Saya tidak mudik, Pak. Saya hilir." Sama itu. Dia ini bukan hari raya, Ustaz. Tapi namanya hari raya. Tapi hari raya, tapi tidak hari raya. Nyayo, tapi tidak ayo. Iyo tapi nyo duto. Jadi kaum muslimin dan muslimat, yang bayi iyo aja lah, jangan berarti. Jadi kaum muslimin dan muslimat, lucu kita hari ini. Jadi berbagai alasan dicarikan, bingung jadinya. Ya, bingung. Oleh sebab itu kaum muslimin, apapun yang Allah perintahkan, Nabi sudah sampaikan. Dan apa yang Allah larang, Nabi sudah sampaikan. Cari tafsir perkataan Nabi di perkataan Nabi, di perbuatan Nabi, dan di takrir Nabi alaihissalatu wassalam. Adapun urusan dunia, sunnahnya, urusan dunia sunnahnya Nabi beri kita kebebasan sebebas-bebasnya, tanpa batas, kecuali bila bertentangan dengan syariat. Tapi syariat tidak. Syariat tidak. Walaupun dengan polesan tradisi namanya, atau kebudayaan, kalau ada campur syariat di dalamnya, mesti merujuk ke Nabi alaihissalatu wassalam. Allahumma musta'an wa ala tuklan. Dan memang subuhat ini dahsyat. Subuhat itu dahsyat. Dan subuhat datangnya bukan dari orang tak hebat. Orang-orang hebat. Kalau tak hebat, tak mangkus dia. Harus dari orang-orang hebat. Dengan gelar-gelar mentereng. Orang-orang terpelajar. Orang-orang pemuka, tokoh dan sebagainya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak mungkin akan membela sesuatu dalam subuhat agama ini kecuali orang-orang yang memang ada ilmu tentang agama. Kalau tidak, mana orang percaya? Dia datang tiba-tiba orang dari habis apa, orang yang biasa tiap hari mancing ikan, dia tidak pernah belajar ilmu, tiba-tiba berfatwa ini disuruh Allah ini, percaya tuan-tuan? Tidak ada yang percaya. Tapi selalu subhat itu datang dari orang-orang yang bergelut dengan ilmu tapi tidak istiqamah di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tadilah subhatnya, Ustaz Dasman belajar hadis 15 tahun tapi tak utuh memahami hadis. Saya 5 hari belajar hadis langsung utuh belajar hadis. Begitu ya? Kan seolah-olah begitu, Pak. Dia bukan ahli, bukan pakar, bukan dan jarang baca hadis, tiba-tiba lebih ahli dalam hadis. Orang yang belajar lama hadis dari pondok terus tiba-tiba tidak ahli memahami hadis, tidak komprehensif. Jadi Allah musta'an. Ini syubhat yang na'udzubillah ya, kalau kita tidak kembali kepada ilmu yang sesungguhnya, kita bisa berpaling daripadanya. Masyaallah kiram dirahmatillah, nampaknya waktu selalu membatasi kita. Ya, saya bukan karena segan sama tuan-tuan, saya lanjutkan. Tapi segan, mata itu selalu menatap. Ya, jadi kita cukuplah sampai di sini. Jam sudah akur nampaknya. Ya, jam sudah akur. Kita sambung lagi insyaallah pada pekan depan dengan izin Allah tabaraka wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa'unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini majlis cita-citanya para sahabat.